ruwaidan sawqaka bil qawarir. Wahai Anjasah, ruwaidan sawqaka bil qawarir, pada lafaz ruwaidan sawqaka bil qawarir di situ barakah fikum ada dua makna. Para ulama berselisih tentang makna ruwaidan sawqaka bil qawarir. Makna yang pertama adalah barakallahu fikum wahai Anjasah, pelan-pelanlah dalam membawa kendaraan atau dalam mengendara di saat membawa botol-botol kaca. Barakallahu fikum. Wahai Anjasah, pelan-pelanlah dalam mengendara di saat membawa botol-botol kaca. Makna yang kedua, wahai Anjasah, pelankan suaramu ketika melantunkan menendangkan sebuah syair. Ya, barakah fikum. Dikarenakan ada para wanita. Jadi barakah fikum, Anjasah ini beliau membawa kereta yang di situ juga ada para wanita. Barakah fikum. Qala Abu Qilabah, maka Abu Qilabah mengatakan, fatakallama an-nabiyyu alaihi salatu wasalam bi kalimatin lau takallama biha ba'dukum la'ibatumuha alaihi qawlahu sawqaka bil qawarir. Kata Abu Qilabah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata dengan satu kalimat. Yakni kalimat mana? Kalimat tadi itu, ya Anjasah ruwaidan sawqaka bil qawarir. Nabi berkata dengan satu kalimat, seandainya kalimat tersebut diucapkan oleh salah seorang dari kalian, wahai para sahabat yang ketika itu ikut safar, niscaya kalian akan memberatkan, ucapan kalian akan memberatkan orang tersebut, yakni Anjasah, pada ucapannya, pada sabda Nabi, sawqaka bil qawarir, yakni ada menyatakan di saat membawa botol-botol kaca, ada menyatakan di saat menyanyikan atau di saat melantunkan syair di hadapan para wanita. Darajatul hadis sahih, hadis ini sahih. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada bab al-muzah atau al-mizah, pembahasan tentang hukum bercanda. Barakallahu fikum. Yang namanya bercanda itu adalah ucapan yang diucapkan dengan kata-kata pertengahan yang penuh toleran, kepada orang lain tanpa ada tujuan menyakiti. Barakafikum. Maka itu bercanda. Berbeda dengan as-sukhriyah, mengejek, mencela. Maka barakafikum, bercanda itu hukum asalnya kata para ulama adalah mubah. Namun bisa menjadi mandub, disunnahkan untuk bercanda. Barakafikum, apabila dia berkumpul bersama keluarganya, istri dan anak, anaknya atau orang tuanya. Namun dengan syarat, ketika bercanda tidak mengandung kata-kata yang negatif, yang haram, tidak mengandung barakamikum kata-kata yang bernilai ghibah, meremehkan, ya, mencela dan tidak boleh ada unsur kebohongan. Tidak boleh ada unsur bohong. Seperti ada orang bercanda dia memegang pundak orang lain dari belakang. Setelah orang yang dipegang pundaknya menoleh dikarenakan tidak tahu siapa yang memegang, maka ketika yang memegang itu ditanya, "Kamu yang memegang pundak saya?" Dia bilang, "Bukan saya." Dia bercanda niatannya, maka ini ada unsur kebohongan, maka haram. Barakallahu. Ya, haram hukumnya. Adapun mengejek itu adalah canda gurauan, ya, yang ada unsur celaan. Ya, misalkan dia niatannya bercanda tapi menghinakan. Ya. Ya, misalkan awas. Ada orang terkaya di dunia, padahal dia miskin. Semua orang tahu dia adalah orang yang miskin di kampungnya misalkan. Maka barakatikum, seperti ini adalah haram. Barakatikum. Kemudian ikhwan wa fadhabilah rahimani wa rahimakumul jami'an. Ketika Nabi safar bersama sebagian istri-istri beliau dan para sahabat barakahikum, di situ Nabi tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun dalam keadaan apapun yang dilakukan oleh Nabi itu penuh dengan hikmah. Terkadang Nabi ketika nahi mungkar, mencegah kemungkaran kadang dengan lembut, kadang dengan sedang, kadang dengan keras. Lembut diperuntukkan kepada orang-orang awam yang belum mengerti apa-apa. Seperti barakamikum, ketika ada Arab Badui, Arab pedalaman yang buang air kecil di pojok masjid, dan seluruh para sahabat mencela, disuruh menahan, jangan buang air kecil dalam keadaan dia sedang buang air kecil. Maka Nabi barakallahu fikum memerintahkan para sahabat untuk diam dulu, biarkan. Kenapa? Dikarenakan kalau ditahan, ya di saat belum selesai itu akan menimbulkan banyak madorot, sakit, ya bisa menimbulkan penyakit berkofikum, saraf atau yang lain-lain itu berkofikum akan terganggu. Kemudian kalau disuruh berhenti, kemudian pindah, dikhawatirkan najisnya akan tercecer kemana-mana, tidak hanya pada satu tempat seperti di awalnya. Maka setelah selesai baru Nabi menasihati bahwasanya masjid itu adalah tempat untuk sholat, berzikir, dan bukan untuk tempat buang air kecil atau air besar. Maka orang Arab Badui mengatakan, barakafikum, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan rahmati yang lainnya, cukup aku dan Muhammad, katanya. Akhirnya ya, barakafikum, orang tersebut ya diajari oleh Nabi, terima. Lembut, walaupun perkaranya ya perkara yang tidak semestinya, ya mungkar, sangat mungkar buang air kecil di masjid, apalagi sudah dewasa. Dan terkadang Nabi pertengahan dan terkadang keras, walaupun itu sahabat. Kenapa keras dan kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang sudah berilmu, sudah mengerti agama, namun demi sebuah kemaslahatan maka pernah ditegur dengan keras oleh Nabi. Barakalikum. Ya, seperti di antara sahabat Nabi ada yang mengimami sholat isya, barakalikum, sampai ya sangat lama dan memberatkan sebagian jamaah. Sehingga ada sebagian jamaah yang mengundurkan diri, keluar dari shaf untuk sholat sendirian, dikarenakan dia harus mengairi ladangnya. Kalau tidak, atau karena terlambat, maka akan madorot. Maka orang tersebut dilaporkan kepada Nabi. Justru sahabat yang mengimami tadi disalahkan oleh Nabi. Kalau tidak salah yang mengimami adalah Mu'ad bin Jabal. Fattan, fattan, kata Nabi. Kamu tukang fitnah, kamu tukang fitnah. Padahal apa salahnya mengimami sholat dalam keadaan lama? Bacaannya enak, suratnya panjang. Akan tetapi di balik itu semua ternyata menimbulkan madorot. Ya, bisa membuat orang lari. Dikarenakan yang diajak sholat bukanlah orang yang sudah kokoh agamanya, orang-orang yang baru-baru masuk Islam mungkin, atau ada yang tua, ada yang anak-anak, wanita-wanita yang lemah. Maka disunahkan, dianjurkan untuk mempersingkat sholat, namun tumakninah tetap. Dan dalam hadis ini Nabi menerapkan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar kepada Anjasah dengan lembut, tidak keras. Barakallahu. Kemudian pada sabda Nabi, ya Anjasah ruwai dan sauqaka bil qawarir, wahai Anjasah, pelan-pelanlah kamu dalam mengendarai atau dalam mengendara di saat membawa botol-botol kaca. Barakallahu. Para ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan botol-botol kaca tersebut, barakafikum, adalah para wanita. Para wanita dikiaskan dengan botol-botol kaca. Kalau mengendarai kereta dalam keadaan di antara penumpangnya itu perempuan, beda ya, dulu mungkin kayu, sekarang besi, mobil, beda ya kekuatannya. Insya Allah lebih kuat yang besi. Maka berkafikum, anjasa ini ditegur oleh Nabi supaya ketika membawa ya kereta ya atau gerobak yang penumpangnya adalah para wanita yang dikiaskan dengan kowarir botol-botol kaca, maka diminta untuk perlahan-lahan, pelan-pelan. Kenapa dikiaskan dengan botol-botol kaca? Disebutkan oleh para ulama, wan nisa yusabbahna bil qawarir fir riqqah wal latafah wa dha'ifal binyah, dan para wanita diserupakan dengan botol-botol kaca terkait dengan lemah lembutnya dia dan lemahnya fisik wanita. Ini kok asal wanita fisiknya lemah. Ya, beda dengan laki-laki walaupun ada terkadang sama. Ya, terkadang wanita lebih kuat dari laki-laki, namun ini jarang, sangat jarang. Ada yang mengatakan yusabbahunna bil qawarir, para wanita itu diserupakan dengan botol-botol kaca, li surati inkisari qulubihinna wa surati inqilabihinna anir ridho wa qillati dawamihinna alal wafa. Para wanita diserupakan dengan botol-botol kaca dikarenakan wanita itu cepat sekali hatinya galau, cepat sekali hatinya berbalik, dan cepat sekali ya keridoan dia itu hilang atau menjadi sedikit. Dan dikarenakan barakahikum, para wanita ini sering tidak atau kurang dalam menunaikan amanah pekerjaan. Oleh karena itu botol-botol kaca itu kan mudah pecah, ya barakahikum, sangat sensitif. Oleh karena itu dalam hadis terkait wanita Nabi bersabda, fa inna ahadakum idza ahsana ila imra'atihi 40 sana thumma asaa ilaiha marratan wahidatan laqalat ma wajadtu minka ihsanan qad yakfurna al-ashir. Kata Nabi, sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila dia berbuat baik kepada istrinya selama 40 tahun, kemudian kok ternyata salah seorang dari kalian wahai para suami berbuat jelek sekali saja kepada istri, ya banyak ternyata para istri yang mengatakan, aku tidak pernah mendapatimu berbuat baik sedikit. Barakallahu. Kemarau panjang 40 hari dan mungkin membawa manfaat ya dari hasil-hasil panen yang dikeringkan, ternyata ya barakallahu terkena hujan sehari seakan tidak ada hasil. Yakfurna al-ashir, mereka para istri telah kufur, ingkar terhadap suaminya. Oleh karena itu para wanita dikiaskan dengan botol-botol kaca. Ada yang memaknakan dengan hati-hatilah atau pelan-pelanlah wahai anjasah ketika engkau melantunkan sebuah ucapan, ya, dikarenakan ada wanita-wanita yang ada di hadapanmu. Barakallahu. Kenapa demikian? Kenapa diminta laki-laki itu kalau berbicara kepada para wanita itu diusahakan semaksimal mungkin untuk ditahan, dipelankan. Amarahu Nabiyyu alaihi salatu wasallam ayyudzu sautahul hasan likai la yaqa fi qulubihinna mawqian lidhafi qulubihinna wa sur'ati ta'khurihinna. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan Anjasah untuk memelankan suaranya, menahan suaranya supaya tidak meninggi, entah itu melantunkan syair atau berbicara. Kenapa demikian? Supaya tidak terjadi sesuatu yang menimpa kepada hati-hati para wanita, terfitnah. Wah, ternyata si fulan suaranya merdu. Ternyata si alam begini. Beda dengan si taklim, ngimami sholat, ya, maka tetap, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Dan dikarenakan hati para wanita itu lemah, cepat sekali membekas pada apa saja yang menempel di hatinya. Oleh karena itu Anjasah diminta untuk memelankan suaranya, ya, ketika ada para wanita di sekelilingnya. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa qatabilah rahimani wa rahim jami'an, faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama, al-haddu ala-rifti bin nisa'i fisair, anjuran untuk berlemah lembut kepada wanita dalam sebuah perjalanan. Lemah lembut karena para wanita barakafikum memang lemah fisiknya, lemah hatinya, maka diminta untuk lemah lembut kepada para wanita. Yang kedua, jawazus safar bin nisa, bolehnya safar dengan para istri atau dengan istrinya bagi yang memiliki satu istri, boleh. Namun ingat tetap menjaga kehormatan dan keselamatan istrinya. Barakallahu. Dalam hadis ini Nabi safar bersama sebagian istri beliau. Yang ketiga, al-hathu ala muba'adatin nisa' anir rijal, anjuran untuk menjauhkan wanita dari laki-laki yang bukan mahramnya. Menjauhkan dari sisi kontak fisik, dari sisi terfitnah akan suaranya dan lain-lain, ya. Barakallahu. Yang keempat, al-hathu ala muba'adatin nisa an sima'i kalamir rijal illal wa'dha wa nahwa, anjuran untuk menjauhkan para wanita dari mendengarkan ucapan laki-laki yang bukan mahramnya kecuali ucapan yang mengandung nasihat atau yang semisal dengan itu, pengajaran, taklim, tapi selain itu nyanyian, ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, gurauan, maka dijauhkan. dari mendengarkan suaranya laki-laki yang bukan mahramnya, dan sebaliknya juga laki-laki tidak bernikmat-nikmat dengan suara wanita. Barakallahu ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahmatullahi jami'an. Barakallahu. Jadi yang menjadi pembahasan pada sore hari ini adalah barakikum bolehnya bercanda, ya, namun pada perkara yang tidak keluar dari batasan-batasan syariat. Yang pertama, bercandanya tidak ada unsur kebohongan. Tidak ada unsur menyakiti orang lain. Tidak ada unsur merugikan diri sendiri. Baik merugikan tubuhnya. Dia mau bercanda, sembunyi, membuat keluarganya tertawa gitu misalnya. Tapi ternyata dia kecepit pintu sendiri misalkan. Atau yang lain lagi. Tidak ada unsur qadzah, menuduh tanpa bukti, menuduh orang lain berzina dalam keadaan berpikir tanpa bukti. Tidak ada unsur ghibah, tidak ada unsur menjatuhkan kehormatan orang lain. Barakallahu. Dan tidak ada unsur kebohongan. Serta tidak ada unsur lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada unsur lalai dari menunaikan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah. Bercanda dengan keluarganya terus, asyik, terlena sampai sholat adzan Isya tidak digubris. Adzan Isya berjamaah terlewat. Barakallahu. Maka seperti ini tidak seharusnya. Bagi laki-laki, dia wajib sholat berjamaah di masjid selama tidak ada waktu. Barakallahu. Dan bercanda itu, ya, tidak boleh dijadikan sebagai mata pencaharian. Apa pekerjaannya? Pelawak. Ya. Gajinya besar, pendapatannya besar, tidak boleh. Barakallahu. Kenapa? Karena tetap akan membuat ya orang lain barakallahu mendapatkan dampak yang negatif. Membuang-buang waktu. Kemudian berkumpulnya orang-orang berkumpul untuk menyaksikan acara lawak tersebut dalam keadaan ya ada ternyata ada unsur bohongnya, ada unsur keharaman. Kumpul lagi perempuan, ya, seperti lawak-lawak yang ada itu. Barakallahu. Dan apalagi lupa dari melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Mereka berupaya menyenangkan hatinya dengan bercanda, menghibur. Akan tetapi barakallahu ternyata ya hatinya yang terhibur itu semu sementara ketika ya rasa senangnya dengan sebab bercanda hilang, gelisah lagi. Kenapa demikian? Dikarenakan dia jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Dan ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakum jami'an, kalau kita diperbolehkan bercanda, namun seandainya bercanda itu mendatangkan mudarat, maka hendaknya barakakum maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. bercanda dalam rangka untuk menghibur seseorang yang sedih, anak-anak yang sedih. Namun bercandanya dalam perkara yang tidak ada keharamannya, itu boleh. Namun ketika dia tidak mampu untuk bercanda menghibur, dikhawatirkan akan muncul dampak negatif atau keharaman, kata Nabi, faliyasmut, hendaknya dia diam, jangan berbicara pembicaraan yang tidak berfaedah. Jadi mungkin cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Naftahi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu hifdhakum wa barakatuh.